Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan. Sebagaimana yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu telah kita ambil tentang thariqah mereka Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mensikapi mereka para sahabat adalah berlepas diri dari thariqahnya orang-orang rawafid dan nawasib. Sehingga mereka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menahan diri-diri mereka untuk membicarakan tentang perkara-perkara yang telah terjadi di antara mereka para sahabah dari al-ikhtilaf wa tanazu'. Sebagaimana telah kita bawakan kalamnya Ibnu Hamdan. Kemudian Rasulullah SAW taala mengatakan di sini tentang keyakinan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yaquluna inna hadhihi al-athar al-marwiyah fi masawi'ihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fiha wa nuqis wa ghayyir an wajhi. وَصَحِيْهُ مِنْهُهُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ إِمَا مُجْتَهِدٌ مُصِيبُونَ وَإِمَا مُجْتَهِدٌ مُخْتِئُونَ. Kemudian Rasulullah SAW ta'ala mengatakan mereka ahlu sunnati wal jamaah meyakini, menyatakan bahwasanya asar, riwayat-riwayat yang datang yang menyebutkan tentang kekeliruan-kekeliruan mereka para sahabat di antaranya adalah kadzib, merupakan kedustaan atas nama mereka para sahabat. Wa minha ma qad zida fiha wa nuqis wa ghayyir an wajhi. Dan di antara riwayat tersebut ada yang dikurang-kurangi, ada yang ditambah-tambahi, ada yang telah dirubah. Sehingga dari sini menunjukkan bahasanya di antara asar al-marwiyah yang menunjukkan tentang menyebutkan tentang kekeliruan-kekeliruan mereka para sahabat adalah tidak benar. Baik para perawinya yang pendusta atau telah diadakannya perubahan. Wassahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Dan asar-asar riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kekeliruan mereka para sahabat, apabila riwayat tersebut adalah sahih, maka mereka adalah mendapatkan uzur. Dikarenakan mereka tatkala terjatuh dalam suatu kekeliruan, imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhtiun. Mereka dalam kondisi mujtahid, ijtihad. Sehingga tatkala berijtihad, imma benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan ajrain, mendapatkan dua pahala. Pahala al-ijtihad wa pahala al-isabah. Pahala dikarenakan dia berijtihad dan pahala dikarenakan menepati kebenaran dalam ijtihadnya. Wa imma mereka mujtahidun tapi keliru dalam ijtihadnya. Walahum ajron, walahum ajrun. Mereka mendapatkan satu pahala. pahala ijtihadnya. Sehingga mereka bainal ajr wal ajrain. Di sini dikatakan oleh Abu Zur'ah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lahum fa'lam anahu zindiq." Wadhalika anna al-Qur'ana haqqun wa ar-rasulu haqqun. وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ. وَمَا أَدَى ذَلِكَ أَنَّبَأْ كُلَّهُ إِلَّا صَحَابَةٌ. فَمَنْ جَرَحَهُمْ فَإِنَّمَا أَرَادَ إِبْطَالَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ انْتَهَى. Berkata Abu Zur'ah, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ, apabila engkau dapati seseorang, yang takisu ahadan, merendahkan salah seorang dari mereka para sahabat, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam anahu zindik, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah orang yang zindik. Mengapa seorang tatkala dia merendahkan salah seorang dari antara mereka para sahabat dikatakan zindik? Wadzalika anna al-Qur'ana haqqun. Yang demikian itu dikarenakan Al-Qur'an hak. Kita dapati banyak nusus Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mereka para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan tentang kedudukan mereka para sahabat, kemuliaan mereka para sahabat. Wa rasulu haqqun, dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam hak. Sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan mereka para sahabat. La tasubu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian setelahnya. Dan hadis-hadis yang sangat banyak. Wa ma jaa bihi haqqun, sehingga apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak benar. Wa ma ada dzalika naba kullu ila sahabah, tidaklah menunaikan menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kecuali mereka para sahabat. Sehingga manakala ada seorang yang merendahkan sahabat, berarti dia sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah di sini, faman jarrahahum fa innama arada ittalal kitab was sunnah. Barang siapa yang melukai mereka, menilai dengan penilaian yang negatif terhadap mereka, berarti dia ingin menolak Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitabnya Al-Minhajus Sunnah, beliau menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan mereka para sahabat. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Ma yunqal ani sahabah min masalib fa huwa nau'an." Riwayat-riwayat yang telah ternukilkan dari mereka para sahabat minal masalib, dari al-masawi, dari kekeliruan-kekeliruan, kejelekan-kejelekan. Fahuwa nawa'an. Maka riwayat tersebut terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ma huwa kadhibun kulluh. Bagian yang pertama adalah riwayat tersebut seluruhnya dusta. Wa imma muharrafun qad dakhalahu min az-ziyadah wa nuqsan ma yukhrijuhu ila dhammi wa ta'an. Wa imma riwayat tersebut muharraf, telah dirubah-rubah. Qad dakhalahu min az-ziyadah wa nuqsan, diadakannya penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan yang sehingganya akan melecehkan, mencela mereka para sahabat. Wa aktsarul manqul minal mata'in as-sharihah huwa min hadzal bab. Dan mayoritas, keumuman, kebanyakan riwayat-riwayat yang ternukilkan yang menunjukkan tentang celaan kepada mereka para sahabat yang sangat jelas min hadzal bab. Mana riwayat-riwayatnya adalah apa? Kadzib. Riwayat-riwayatnya tidak benar. Yarwiha kadzabun al-ma'rufun bil kadzib. Yang mana rawi-rawinya yang meriwayatkan adalah mereka para pendusta yang telah di kenal tentang kedustaannya dalam riwayat-riwayatnya. Mislu Abi Mihnaf Lut ibn Yahya wa mislu Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Kemudian beliau sebutkan dua rawi yang pendusta, yaitu Abi Mihnaf Lut ibn Yahya dan demikian pula Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Wa amsaluha min al-kadzabin, dan rawi-rawi yang lainnya dari rawi-rawi yang pendusta. Sehingga dari sini kita ketahui bahasanya riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kekeliruan, kesalahan mereka para sahabat, mayoritasnya adalah kadzib. Wana utani, dan jenis yang kedua, mahwa sidkun, wa aktsaru hadhil umur lahum fiha ma'adzir takharajaha min ayn takuna dhanban wa taj'alaha min mawaridil al-ijtihad allati in asaba al-mujtahid fiha falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kemudian jenis riwayat-riwayat yang kedua, yang mana riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih, yang benar. Bahasnya, di antara mereka, para sahabat, ada yang terjatuh dalam kekeliruan. Dikarenakan memang awam mereka, para sahabat bukan orang-orang yang maksum. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahasnya mereka para sahabat, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak maksum, memungkinkan bagi mereka untuk terjatuh dalam kekeliruan. Kemudian beliau katakan ma huwa sidkun, ada di sana riwayat-riwayat yang memang benar. Wa aktsaru hadhil umur lahum fiha ma'adzir. Tapi perkara-perkara yang menyebutkan tentang kekeliruan para sahabat yang benar riwayatnya, maka apa? Mereka mendapatkan udzur. Sehingga mereka terkeluar dari apa? Terjatuh dalam kekeliruan, dalam perbuatan dosa. Karena apa yang mereka lakukan adalah ijtihad. Alati in asaba al-mujtahid fiha falahu ajran. Seorang mujtahid apabila benar dalam ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila keliru dalam ijtihadnya dia mendapatkan satu pahala. Sehingga kesalahan yang ada pada mereka para sahabat adalah bainal ajr wal ajrain. Imam mendapatkan satu pahala, imam mendapatkan dua pahala. Qala wa 'amatul manqul asabit 'anil khulafa' ar-rasyidin min hadzal bab. Dan keumuman yang telah ternukilkan yang telah sabit dari para khulafa' ar-rasyidin min hadzal bab dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Wa ma kudira min hadil umur dhanban muhaqqaqan, sehingga apa yang mereka keliru, terjatuh dalam keliruan dikarenakan ijtihad, mereka tidak dianggap bahwa terjatuh dalam kesalahan, perbuatan dosa. Qala fa inna dhalika la yaqdah fi ma ulima min fadailihim wa sawabikihim wa kaunihim ahlil jannah. Banyak kekeliruan yang terjadi pada mereka para sahabat ini tidak menodai, tidak mengotori tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Karena keutamaan mereka lah sangatlah banyak dibandingkan kekeliruan yang ada pada mereka. Apabila itu adalah benar-benar suatu kekeliruan. Dikarenakan ijtihad. Dan demikian pula dikarenakan sawabikihim. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu di dalam beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula tidak menodai tentang keberadaan mereka adalah ahlul jannah. Sebagaimana yang telah kita bawakan bahasnya, kalamnya Ibnu Hazm bahasnya mereka para sahabat seluruhnya adalah ahlul jannah. Kemudian Rasulullah Taala mengatakan di sini, li anna dhanba al muhaqqaq yartafi'u iqabuhu fil akhirah bi asbabin mutaaddidah. Dikarenakan dosa yang benar-benar perbuatan dosa ini akan terangkat hukumannya di akhirat dengan beberapa sebab. Minha at-taubah. Di antaranya adalah dengan bertaubat. Dan banyak kita dapati asar dari mereka para sahabat manakala mereka terjatuh dalam suatu kekeliruan, suatu kesalahan. Kemudian ditegur dan diberikan tahu kebahasannya itu adalah kesalahan. Mereka adalah orang yang terdepan dan tercepat di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian tatkala mengetahui bahasanya itu tidak diperbolehkan, menyesal, menangis. Sehingga tidak menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan dikatakan bahasanya dia menangis dikarenakan kekeliruan yang dia lakukan. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk mengatakan bahasanya dia min ahlil jannah. Dan banyak lagi asar-asar dari mereka para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat al mahiyah, demikian pula perbuatan dosa yang muhaqqaqah ini akan terangkat hukumannya, adabnya dengan seorang melakukan al hasanah al mahiyah, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan mereka para sahabat adalah orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Wa minha masaib al-mukaffar mukaffirah, dan demikian pula musibah-musibah yang akan menghapuskan dosa seorang. Wa mihadu al-mu'minin ba'duhum li ba'dihim, dan demikian pula doa seorang mukmin kepada mukmin yang lain. wa syafa'ah nabihim. Dan demikian pula syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ma min sababin yaskutu bihi dham wal iqab an ahadin minal umma illa wa sahaba ahku bidzalik. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ma min sababin yaskutu bihi dham wal iqab. Maka tidaklah suatu sebab yang akan menggugurkan, menghilangkan suatu celaan ataupun hukuman dari seseorang dari umat ini, melainkan para sahabat lebih berhak. Qala fahum ahakku bi kulli madhin wa nafi kulli dhammin mimman ba'dahum minal ummah. Maka mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan segala pujian dan terjauhkan dari segala bentuk celaan. Ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Minhaj As-Sunnah yang menjelaskan tentang bahasanya riwayat-riwayat Al-Marwiyah yang menjelaskan tentang kekeliruan, kesalahan mereka para sahabat terbagi menjadi dua. Ima riwayat tersebut adalah kadzib, ini kebanyakannya. Wa imma yang kedua adalah riwayat tersebut sahih. Nah, tapi mereka mendapatkan udzur. Dikarenakan mereka tatkala terjatuh dalam satu keliruan dikarenakan ijtihad yang ada pada mereka. Kemudian sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa huma dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahaba ma'sumun min al-kaba'ir al-ismi wa saghairih bal yajuzu 'alaihim adz-dzunub fil jumlah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam masih menjelaskan tentang mu'taqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah bersamaan dengan itu semua menyatakan bahwasanya riwayat-riwayat tentang kekeliruan para sahabat ini adalah mayoritasnya adalah dusta. Yang sahih maka mereka mendapatkan udzur. Bersamaan dengan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini bahwasanya mereka para sahabat maksum, tidak terjatuh dalam kekeliruan, tidak terjatuh dalam perbuatan kabair, dosa besar ataupun dosa kecil. Bal yajuzu alim dunu fil jumlah, bahkan memungkinkan bagi mereka para sahabat untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak keturunan Adam adalah apa? Melakukan kekeliruan, perbuatan dosa. "Wa khairu khata'in tawabun." Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kemaksiatan perbuatan dosa adalah untuk bertaubat. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang terdepan di dalam hal ini. Kemudian disebutkan di sini tentang bahasanya mereka para ashabah bukanlah orang-orang yang maksum. Kemudian di sini disebutkan permasalahan tentang para anbiya. Jadi sebelumnya kita baca fa ahlus sunnati wal jamaah la yarawna ismata ahadin la min ashab wala min al qarabah wala yu'athimunahum bi ijtihadihim. Maka ahlus sunnati wal jamaah tidak meyakini bahasanya salah seorang dari sahabah mereka adalah maksum, dan demikian pula mereka para qarabah, para kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah maksum. Wala yu'athimunahum bi ijtihadihim. Tapi ahlus sunnati wal jamaah tidak menganggap mereka terjatuh dalam perbuatan dosa manakala mereka keliru dikarenakan ijtihad mereka. Qala bihilafi ahli al-bida'i alladhi ghalaw minal janibain. Berbeda halnya dengan mereka ahli bid'ah yang mereka gulu dari dua sisi. Ta'ifatun asamathum wa ta'ifatun asamathum. Sekelompok dari mereka ahlul bid'ah menyatakan mereka para sahabat adalah maksum. Sebagiannya lagi mengatakan mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dalam ijtihad yang mereka lakukan. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, kalau Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, walam yakul ahadun min al-a'immah ila al-imamiyah wa ismailiyah. Tidak meyakini tentang kemaksuman mereka para sahabah kecuali kelompok imamiyah dan ismailiyah. Wa qali ba'dihim inna nabi ma'sumun wal wali mahfudun. Kemudian sebagian mereka mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum dan para wali ini mahfud, terjaga. Maka dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam sini, in arada bil hifzi ma yushbihul ismah fa batil. Apabila yang mereka inginkan penjagaan ini menyerupai al-ismah, maka ini adalah suatu yang batil. Adapun mereka para anbiya, apakah mereka maksum ataukah tidak? Maka dikatakan di sini, ammal anbiya alaihimus salatu wassalam, fattafaqal ulama ala annahum ma'sumun fitabliqi risalah. Adapun mereka para anbiya, maka para ulama bersepakat bahasanya mereka maksum di dalam mereka menyampaikan risalah. La yajuzu an yastakira fi dhalika syai'un minal khata'. Tidak mungkin mereka akan keliru di dalam menyampaikan risalah. Wa kadzalika ma'sumun minal kaba'ir. Dan demikian pula mereka para anbiya, mereka maksum, terjaga dari terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar. Amma shagha'ir faqat taqa minhum walakin la yukiruna 'alaiha. Adapun perbuatan-perbuatan dosa kecil, maka mereka para anbiya ada yang terjatuh padanya. Tapi tidak yastakir. Mereka tidak israr di dalam melakukan shagha'ir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal ulama muttafiquna ala annahum la yukiruna 'alal khata' fi dini aslan. Maka para ulama bersepakat bahasanya mereka para anbiya la yukiruna 'alal khata' fi dini aslan. Mereka tidak menetapkan di atas kekeliruan pada agama ini sama sekali. Wala 'ala fiskin aw kadzibin fil jumlah. Baik kefasikan ataupun kedosaan secara umum. Sehingga seluruh yang akan menodai, akan mengotori tentang tablighu risalah, maka mereka tersucikan darinya. Wa amatul jumhur alladzina yujizuna alaihim as-sagair yaqulu innahum ma'sumun minal iqrar. Adapun jumhur mereka yang menyatakan bahasanya memungkinkan bagi anbiya terjatuh dalam shagha'ir, maka mereka tidak akan ikrar. Menunjukkan terdapat khilaf bainal ulama tentang apakah anbiya terjatuh dalam perbuatan dosa kecil ataukah tidak. Wa ala qaul yang mengatakan mereka terjatuh dalam perbuatan dosa kecil, maka la alal ikrar. Wallahualam, ini mungkin yang dapat kita ambil. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahualam.